A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya fil ard wa ma nahnu lakum bimu'minin. Mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, membantah ucapannya Musa alaihissalam, ajitana latasuddana amma wajadna alaihi aba'ana minasyirik wa ibadat ghairillah. Apakah engkau, wahai Musa, datang kepada kami hanya dalam rangka menghalang-halangi kami dari menyembah pada nenek moyang kami, dari kesyirikan, beribadah kepada selain Allah? Wa ta'murana an na'budallaha wahdahu la syarikalah, dan engkau hanya memerintahkan kepada kami untuk beribadah hanya kepada Allah saja, la syarikalah. Waja'alu qawla abaihim ad-dhalin hujjah. Mereka menjadikan ucapan nenek moyang mereka sebagai hujjah. Wa yarudduna biha al-haq. Justru sebaliknya, mereka menentang al-haq. Alladzi ja'a bihi Musa alaihi salam, yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Wa qalu hum takuna lakum al-kibriya fil ard. Sehingga kalian berdua menjadi orang yang sombong di muka bumi. Wajitumuna litakuna antum ru'asa. Kalian berdua datang kepada kami agar kalian menjadi pemimpin. Walitakhrujuna min ardina, dan dalam keadaan kalian mengusir kami dari tanah-tanah kami. Wa hadza tamwih minhum. Ini pemutarbalikan fakta dari mereka. Tarwij ala jahalihim, ala juhalihim, dan sebagai nam tarwij, ya. Tarwij itu nam untuk mempromosikan kebodohan mereka. Tahij ta'awamim ala ma'adat Musa wa adam al-imanim, menggerakkan, memprovokasi orang-orang awamnya untuk memusuhi Nabi Musa supaya tidak beriman kepada Musa dan apa yang dibawa olehnya. Wa hadza la yahtaju bihi man 'arafa al-haqa'iq wa mayyaza bain al-umur wa in al-hujja la tadfa'u illa bil-hujaj wal-barahin. Hal yang demikian ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Biasa, ya, ini juga ahli politik, perang opini. Ngomong di sini beda, di sana beda. Ya, kamu mau jadi pemimpin, padahal dia yang pengen itu dia. Kamu mau gini-gini, padahal dia sendiri. Sehingga seperti ini kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah yahtajubih. Tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai hujah bagi mereka-mereka yang mengetahui hakikat sebenarnya. Emang hakikatnya apa? Di lapangan, ya, yang pengen ya dia sendiri. Yang hubbuz za'ama, cinta, pengen mimpin, ya dia sendiri. Nah, semuanya disingkirkan, hanya dia yang pengen naik. Tapi dia bikin opini keluar. Wah, fulan demikian, fulan pengen ini, pengen itu. Na'udzubillah. Nah, hal tamwih. tamwih, pemutar balikan fakta. Di balik orang opini, biasa orang-orang politik, orang-orang jahat menuduh orang lain padahal dirinya. Menuduh dengan telunjuknya ke orang lain, tapi sisa jarinya mengarah kepada dirinya. Waliyadzubillah. Ini orang-orang yang sering memutarbalikkan fakta. Bagi yang seperti ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, la yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Bagi mereka-mereka yang mengetahui al-haqaiq, sebenarnya hakikat sebenarnya, bisa membedakan antara perkara satu dengan yang lainnya. Karena yang namanya hujjah tidak akan bisa ditolak dengan hujjah yang lainnya. Wa man jaa bil haqq farada qawluhu bi amsal hadhihi al umur inna tadul ala ajiz muriduha an al ityan bima yardu al qawl alladhi jaa bi khasmuh. Adapun orang-orang yang membawa al haqq, maka ucapannya bisa dibedakan dengan perbandingan dari hal-hal yang tadi. Karena mereka tidak bisa untuk membantah dengan hujah yang kuat. Mereka tidak bisa membawakan hujah yang kuat untuk membantah Musa alaihissalam. Dan kalau seandainya hujah yang dibawa oleh mereka, saya akan disampaikan. Kami aljaila qawli, sehingga tidak sampai kepada maksud kamu demikian, tujuan kamu demikian. Sawankan asadikan fi qawli wa ikhbari anqas lukhasmi amkadiban. Baik maksudnya dia benar atau salah. Ma'anna Musa alaihissalam, kullu man arfa hala wa mayadu ilaih, arfa anna laysa lahu qasd fil ulufil ard. Bagi Nabi Musa alaihissalam, orang yang mengetahuinya, yang mana Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Allah, ya tidak mungkin. Ya, karena semuanya itu ada qarinah, ada ciri dan tanda bagi mereka yang hubur riasah, hubur za'ama, pengen mimpin, pengen jadi pemimpin, dengan orang yang ya biasa aja memang mengalir begitu saja. Bisa dibedakan dengan ciri dan tanda-tandanya. Seperti disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagi orang yang berdakwah untuk dirinya, pada pribadinya, dia marah kalau pribadinya selalu diselisihi. Beda dengan orang yang berdakwah kepada Allah, marah ketika perintah Allah dan Rasulnya, dibedakan. Ketika syariat Allah dilanggar, maka orang-orang yang berdakwah yang jujur, yang ikhlas, dia akan marah ketika syariat Allah itu dilecehkan. Tapi kalau ciri, harus dibedakan. Ciri orang yang mengajak kepada pribadinya, mengagungkan dirinya, dia akan marah ketika dirinya dihinakan. Karena Rasulullah SAW direndahkan, dihinakan, dan dilempar batu oleh siapa? Oleh siapa? Kufar Quraisy. Marah tidak? Tidak marah. Tidak marah. Ini cobaan, ujian. Sampai giginya Rasulullah SAW berdarah. Ini pribadi, masalah pribadi. Tetapi ketika syariat Allah, masalah kesyirikan, kebidahan, tauhid, makin yang penting intinya ini. Sehingga perang opini yang seperti ini dari dulu sudah ada. Tamwij wa tahwij dan yang semisalnya. Tarwij. Nah, terhadap kebodohan mereka dipertontonkan. Mereka sendiri yang membongkarnya, menunjukkan bodohnya mereka. Waliyadzubillah. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang sudah tahu, manusia sudah pada tahu. Nah, tidak ada dari Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi orang yang sombong di muka bumi, tidak. Berbeda dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun memang maksud dan tujuannya menjadi apa? Nah, orang yang sombong di muka bumi. Nah, adapun Musa alaihissalam, manusia sudah mengetahui man arafa halah, mengetahui keadaannya. Arafa annahu laysa lahu qasdun. Diketahui bahwasanya Nabi Musa tidak ada niatan, tidak ada tujuan untuk sombong di muka bumi. Wa innama qasdu ka qasdi ikhwanil mursalin. Maksud tujuannya, niatnya sama seperti para anbiya dan mursalin. Hidayatul khalq, memberikan hidayah kepada makhluk, syadihim lima fi naf'uh, membimbing nah manusia kepada jalan Allah. Walakin haqiqatul umur amr kama nataqu biqawli wa manahnu lakum bimu'minin. Ujung-ujungnya memang apa? Karena takabur, inad, sombong, kami tidak akan beriman kepada kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Lali butlan majabi Musa wa Harun, bukan disebabkan karena kebatilan yang dibawa oleh Musa dan Harun, bukan. Wala lishtibahi fi wala lighairi dhalik minal ma'ani, bukan karena syubhat atau kerancuan, bukan. Atau yang lainnya dari mana-mana itu, melainkan karena takaburnya mereka, sombong, angkuh, kezaliman, permusuhan dari Fir'aun dan yang semisalnya. Waradatul alladhi ramau bihi Musa wa Harun. Dan yang sebenarnya yang mereka inginkan adalah merasa tinggi di muka bumi. Nah, melempar ke Musa padahal kepada dirinya. Nah, tuduhan tersebut dilemparkan kepada Nabi Musa dan Harun alaihimussalatu wassalam. Tetapi hakikatnya adalah kepada dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Yang ingin menjadi uluhil ard, mereka menuduh-nuduh fulan ini, fulan itu. Padahal Nabi Musa alaihissalatu wassalam di sini tidak ada. Dan ma'ruf tidak ada. Nah, menjadi uluan fil aw, orang-orang yang merasa tinggi di muka bumi, tidak ada. Hasya wa kala. Dan tidak mungkin. Karena semuanya itu ada ciri dan tandanya. Nah, orang-orang bisa melihat, manusia bisa melihat ciri dan tanda tersebut. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.